بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند الجميع نعم Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith as-sab'un. Hadith yang ke-70. Ada sebuah wasiat Nafi'ah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun nasihat ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani Al-Albani rahimahullah. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا أقل كالتدبير ولا ورع كالكف وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. Kata beliau dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, tidak ada akal seperti akalnya orang yang at-tadbir, memelihara, at-tadbir, mengatur. Tidak ada akal sebagaimana akalnya seseorang yang mengatur. Wala wara'a, dan tidak ada wara' kal kaffi, seperti orang yang menahan diri. Wala hasaba ka husnil khuluqi, dan tidak ada kemuliaan diri seperti kemuliaan yang dihasilkan dari husnil khuluq, kebagusan akhlak. Wahai Abu Dzar, tidak ada akal seperti akalnya kadadbir, orang yang bisa mengatur. Wala wara, tidak ada wara, sifat wara, seperti waranya atau seperti menahan diri dari al-kaf. Banyak perkara akan disebutkan. Dan tidak ada kemuliaan diri hasaba, tidak ada kemuliaan diri daripada kemuliaan orang yang berakhlak yang baik. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Diriwayatkan pula Imam Ibnu Majah rahimahullah, dan didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah. Ada faedah barakallahu fikum yang beliau sebutkan, tentunya dengan dalil-dalil selain yang disebutkan ini. Hadal hadithu ishtamala ala thalathi jumalin, kullu wahidin minha tahtaha ilmun azimun. Hadith ini, kata beliau, mencakup tiga jumlah, tiga jumlah barakallahu fikum, dan setiap dari jumlah ini di bawahnya ilmu yang besar, ilmu yang penting. Ammal jumlatul ula, adapun jumlah yang pertama, terdapat di dalam hadis la aqla katadbir, fahiya fi bayanil aqli wa atharihi wa alamatihi. Jumlah pertama berbicara tentang akal, atharihi, ya, asar, pengaruh-pengaruhnya, atharihi, bekas-bekasnya, dan tanda-tandanya. Wa annal aqlal mamduha fil kitabi was sunnah huwa quwwatun wa ni'matun an'amallahu biha 'alal 'abdi. Akal yang terpuji, akal yang terpuji di dalam Al-Kitab dan di dalam As-Sunnah, yaitu quwwah, akal yang terpuji dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sebuah kekuatan. Akal yang terpuji adalah sebuah kekuatan. Kedua, wa ni'matun, dan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Akal yang terpuji. Bagaimana gambarannya akal yang terpuji? Ya'qilu bihal asya'an nafi'ata. Dia bisa memahami, mengetahui, mengilmui dengan akal itu perkara-perkara yang nafi'ah. Perkara-perkara yang nafi'ah, bermanfaat, berguna. Wal uluma wal ma'arif, dengan akal yang terpuji dalam pandangan Al-Kitab dan Sunnah, dia bisa mengerti al-ulum, ilmu-ilmu, dan pengetahuan-pengetahuan. Berikutnya, wa yata'aqqalu biha, dan dia bisa berfikir dengannya. وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأُمُورِ الضَّارَّةِ وَالْقَبِيحَةِ. Akal yang al-mamduh, yang terpuji itu, akan menghalangi, mencegah dia dari perkara-perkara yang memudaratkan dan perkara-perkara yang jelek. Ini akal yang terpuji. Dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang membahayakan, mana yang jelek. Kata beliau, fahuwa daruriyun lil insan. Akal yang seperti ini merupakan kebutuhan yang sangat pada diri manusia. Ya, akal al-mamduh yang terpuji. La yastaghna anhu fi kulli ahwalihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Dia tidak merasa tidak butuh, berarti sangat butuh. Dia butuh pada setiap kondisinya, baik dalam urusan agamanya atau dunyawinya. Butuh akal. Barakallahu fikum. Tentu butuh akal yang sehat, butuh akal yang terpuji. Kata beliau di awal menyebutkan bahwa akal yang terpuji itu pada diri manusia itu adalah sebuah kekuatan. Walaupun lemah fisiknya, tetapi akalnya apabila barakallahu fikum mamduh, dia bisa berpikir. dia bisa memberikan ide-ide. Walaupun mungkin fisiknya lemah karena sakit apa ini, tapi dia bisa memberikan ide-ide yang baik, barakallahu fikum, usulan-usulan yang bagus, rahimani wa rahimakumullah, ya, kekuatan dan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, sangat dibutuhkan oleh setiap insan dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Kondisi terkait dengan urusan agamanya, dia butuh kepada akal. Dan duniawinya juga butuh kepada akal. إِذْ بِهِ يَعْرِفُ النَّافِعَ وَالطَّرِيقَ إِلَيْهِ. Dengan akal ini dia mengetahui sesuatu yang berguna dan jalan menuju an-nafi' yang bermanfaat tersebut. Saya lihat banyak anak edad yang tidak hadir. Hasib, Ubay, yang di ma'ahad, Sabrudi, Nainahu, Tahfid, Umar, mana lagi? Nah, siapa lagi? Ridwan, Mujud. Nah, Hudzaifah, Ibnu Rusli. إِذْ بِهِ يَعْرِفُ النَّافِعَ وَالطَّرِيقَ إِلَيْهِ. Sebab dengan akal itu dia mengetahui sesuatu yang nafi' wa tariqa ilaih, dan jalan menuju yang bermanfaat. Wa ya'rifu dharra wa kayfiyata salamati minhu wal aql yu'rafu bi atharihi. Kata beliau, akal yang mamduh ini akan mengetahui yang berbahaya dan mengetahui bagaimana langkah keselamatan dari yang berbahaya tersebut. Dan akal itu diketahui dari pengaruh-pengaruhnya, dari hasil-hasilnya, dari akibat-akibatnya, barakallahu fikum. Jadi ini terkait dengan akal yang seperti ini merupakan kekuatan pada diri al-insan dan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi atharahu thayyibah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan buah-buah, pengaruh-pengaruh, akibat. Faqala la aqlaka tadbir, ay tadbirul 'abdi li umuri dinihi wa li umuri dunya. Tidak ada akal pada diri seseorang melebihi atau seperti akal orang yang mampu mengatur. Mengatur seorang hamba, mengatur urusan agamanya dan juga urusan dunianya. Bagaimana bentuknya? Fatadbiruhu li umuri dini. Pengaturan dia terhadap urusan-urusan agamanya dengan bentuk atau dalam bentuk. Ayyas'a fi ta'arrufis siratil mustaqim. Dia berupaya, berusaha untuk mengenali, mengetahui, mengilmui, berpengetahuan tentang jalan al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Allahu Akbar. Terkait dengan akal yang mamduh yang dimiliki oleh seseorang, dia pergunakan untuk mengatur urusan-urusan dunianya dan juga agamanya. Gambaran pengurusan dia dengan akal itu terhadap urusan agamanya adalah upaya. Dia berusaha untuk mengetahui jalan yang lurus. Wa ma kana 'alaihi an-nabiyul karim, dan apa yang ditempuh oleh Nabi Al-Karim min al-akhlaqi wal huda was-sum thumma yas'a fi sulukihi bihalatin muntazamatin. Dia mengikuti atau mengilmui apa yang dia atau yang dilalui oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari akhlak-akhlak, dari petunjuk, dari sifat-sifat dan tabiat yang mulia. Kemudian dia berupaya untuk menempuhnya dengan langkah-langkah yang teratur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad dulja wal qasda al qasda tablughu. Meminta bantuanlah kalian, ista'inu bil ghudwati, dengan usaha di pagi hari, di sore hari, dan syai' minad duljah, yang dilakukan di malam hari. Ya, kalau duljah itu sering diartikan safar, mulai dari awal malam sampai akhir. Duljah juga yaitu perjalanan di malam seuntuk, semua malam duljah. Wal qas, lakukan yang ya, al-qasda wal-qasda tablughu, jangan melampaui batas. Apakah sifatnya mengurangi atau melebihi? Pas, lakukan yang pas, lakukan yang pas. Kalian akan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama syarhu hadzal hadits wa bayanu at-tariq alladhi arsyada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annaha tariqun sahlah tuwassilu ila Allah. Dan sungguh telah lewat syarah hadis ini dan penjelasan jalan yang telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa jalan yang dibimbingkan oleh beliau adalah jalan yang sangat mudah yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ila dari karamatihi bisuhulatin waraha, yaitu sampai ke negeri karamati ay surga dengan jalan yang mudah, waraha, dan penuh ketentraman. Wa annaha la tufawwitu alal abdi min rahatihi wa umurihi dunyawiyah syai'ah. Dan bahwa jalan ini, barakallahu fikum, tidak meluputkan, melenyapkan atas hamba terkait dengan ketenangan, ketentraman dalam urusan-urusan duniawi sedikitpun. Bal yatamakkanul abdu ma'aha min tahsilil maslahati, bahkan dengan menempuh jalan yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seorang hamba mungkin mampu bisa untuk mewujudkan dua kemaslahatan, wal fauza bisaadatain, keberuntungan dalam dua kebahagiaan, wal hayatu thayyibah, dan kehidupan yang baik. Bila menempuh jalan yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khawatir dunianya tidak akan diluputkan. Kan banyak orang yang berpendapat kalau mengikuti langkah ini, cara apa namanya ekonomi yang diajarkan, berdagang dengan islami, cara islami, ya sedikit untungnya abadan. Allah Azza wa Jalla telah membimbingkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk meletakkan tariq, yaitu jalan. Dengan jalan ini akan bisa terwujud keberuntungan dunia dan di akhirat. Keberuntungan dari sisi duniawinya dan juga dari sisi akhiratnya. Contoh misalkan, seorang terkenal menjadi tukang arloji. Ya. Kan semuanya membutuhkan barakallahu fikum sifat-sifat yang agung dan mulia. Jujur, amanah, kan begitu. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah barakallahu fikum membimbing, meletakkan langkah jalan. Kalau seseorang tukang ini taruhlah terkenal, masya Allah, hebat, pintar, ilmunya sampai apa namanya dia timba di luar negeri, di Jepang, di mana, hebat. Tapi kalau dia berdusta selalu, dia tidak amanah dalam barakallahu fikum tugasnya ini. Ya mungkin dia bisa meraup keuntungan besar, tetapi akhirnya kolak. Orang tahu kalau dia berdusta. Karena berdusta itu sumbunya sangat-sangat pendek. Cepat kecekel. Cepat diketahui barakallahu fikum. Sehingga lambat laun berkurang. Oh, orangnya pendusta ternyata. Penipu. Ya. Ini salah satu contoh terkait dengan urusan dunia. Apabila benar-benar melangkah berjalan dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, akan mendapatkan dua kemaslahatan. Maslahat terkait dengan dunianya dan maslahat terkait dengan akhiratnya. Dia akan beruntung padanya barakallahu fikum dan akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Kata beliau kemudian mengingatkan, fama tadabbara ahwalahu ad-diniyah bihadzal mizani syar'i faqad kamula dinuhu wa aqluhu. Kapan saja dia mengatur, dabbara, mengatur kondisi-kondisi agamanya dengan langkah timbangan syariat ini, sungguh agamanya akan sempurna dan akalnya akan sempurna. Li'annal matluba minal aqli. Karena yang dicari, yang dituntut dari akal itu, ayyuwassila sahibahu ilal awaqibil hamidah. Membawa, menyampaikan pemilik akal tersebut kepada akibat-akibat yang terpuji. Hasil-hasil yang terpuji. Min akrabi tariqin wa aisarihi. Dengan langkah jalan yang paling dekat dan paling mudah. Namun dia bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Ini tidak akan didapatkan kecuali dengan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, taruhlah misalkan antum belajar apa namanya marketing misalkan. Coba. Ya, untuk meraup dunia, wah ini sangat mudah untuk menghasilkan. Coba. Barakallahu fikum. Kalau masih ada sistemnya keluar dari apa yang telah diletakkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Anda akan menemukan banyak hal barakallahu fikum dalam perjalanan usaha tersebut. Tapi jikalau benar-benar berjalan di atas bimbingan agama, maka akan sampai kepada akibat yang terpuji dengan sangat-sangat gampang dan mudah. Ya akhi, ana beli 10.000. Ya, ana kepingin dapat untung 2.000 atau 3.000, tiba ana mau jual 15.000. Dibanding antum menyembunyikan, angka dengan berdusta. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kata beliau, siapa saja yang terus berupaya melakukan pemantauan terhadap agamanya, terus dipantau, terus dikoreksi, terus dibenahi dengan timbangan-timbangan syariat, agamanya akan sempurna, akalnya akan sempurna. Karena akal yang dicari itu, ya akal yang dicari itu, yang dimaukan, yang diinginkan adalah yang akan membawa pemilik akal itu kepada akibat-akibat yang terpuji. Ini kaitannya dengan bagaimana dia mengatur dengan akal itu urusan agamanya. Terkait sekarang dengan urusan duniawinya. Wa amma tadbirul ma'ashi. Adapun pengaturan dia dengan akal, dipikirkan, direnungkan, dikaji. Kalau dia butuh musyawarah, walaupun itu urusan dunia, coba diajak saudaranya, mungkin ada masukan, mungkin ada bimbingan, mungkin ada arahan. Barakallahu fikum. Wa amma tadbirul ma'ashi. فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَسْعَى فِي طَلَبِ الرِّزْقِ بِمَا يَتَّضِحُ لَهُ أَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَأَجْدَ عَلَيْهِ فِي حُسُولِ مَقْسُودِهِ. Orang yang berakal dalam urusan dunia, ya, al-aqil yas'a fi talabi rizq, berupaya untuk mencari rezeki, ya, al-aqil yas'a, berusaha untuk mencari rezeki dengan langkah yang jelas bahwa itu bermanfaat baginya, dan wa ajda, lebih patut atasnya dalam mencapai tujuannya. Wala yatakhabbatu fil asbab khabtu ashwa. Jangan sampai dia terjungkir balik, terjatuh dalam melaksanakan sebab-sebab. La yukiru lahu qarar. Tidak punya ketetapan, gonca, sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Bal idza ra'a sababan futiha lahu bihi babu rizqin falyalzamhu. Maka apabila dia telah menemukan sebab, dibukakan melalui sebab itu pintu rezeki, maka konsekuenlah ia padanya. Wal yuthabir alaih, dan hendaklah dia bersabar di atasnya. Wal yujmil fit talab, dan hendaklah dia memperindah dalam pencariannya. Jangan melanggar, jangan melabrak syariat. Maka ketika dia wujudkan demikian, wal yujmil fit talab, memperbagus langkahnya dalam mencari rezeki, fa fi hadza barakatun mujarrabah, maka disinilah dia keberkahan yang sudah dibuktikan. Ya, sudah barakallahu fikum dibuktikan. Apabila dia benar-benar telah menemukan pintu dibukakan rezeki padanya, lalu kemudian dia terus bersabar padanya, ingat, wal yujmil, yaitu dia memperindah, memperbagus, tidak ada pelanggaran syariat pada pencarian dia terhadap rezeki Allah Azza wa Jalla, disinilah letaknya barokah. Barakah mujarrabah, keberkahan yang memang sudah terbukti, ya, terukur. Barakallahu fikum. Thumma yudabbiru tadbiran akhar. Setelah dia bisa menggenggam dunia, mendapatkan rezeki dari jalur dan jalan, barakallahu fikum, tinggal ke berikutnya. Orang yang berakal itu tidak hanya puas dia bisa menggenggam, dia bisa mendapatkan dunia, dia bisa mendapatkan, barakallahu fikum, penghasilan. Tetapi thumma yudabbiru tadbiran akhar. Lalu dia berpikir, mengatur sisi yang lain. Sisi dia mendapatkan sudah, tinggal mengatur sisi yang lain. Wa huwa tadbiru fit tasrifi wal infaq. Pengaturan terkait dengan penggunaan rezeki yang sudah didapatkan. Ya, dan jalur infak. Fala yunfiku fi turukin muharramah au turukin ghairi nafi'ah. Jangan sampai dia mengeluarkan, memanfaatkan, menggunakan, berinfak pada jalan-jalan yang diharamkan atau jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Au yasrifa fin nafaqatil mubahah, atau dia melampaui batas dalam perkara-perkara yang boleh-boleh saja sifatnya, tapi kebablasan, melebihi, barakallahu fikum, batas. Ya. Au yukatir, atau dia itu kikir, pelit. Wa mizanu dzalik, maka timbangan ini semua, kata beliau, qauluhu ta'ala fi madhil akhyar. Firman Allah Azza wa Jalla di saat memuji orang-orang yang baik, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka berinfak, mengeluarkan harta bendanya, tidak melampaui batas dan tidak pula pelit. Dan padahal itu terdapat qawama, kebagikan, kebagusan. Fahusnu tadbir fi kasbil arzak, wahusnu tadbir fil infaq, wat tasrif, wat hifzi, wat tawabi'i dalik, dalilun ala kamali aqlil insan wa waza wa razanatihi wa rushdihi. Kebagusan pengaturan seseorang dalam mencari rezeki, diperhatikan, dijaga jalur-jalurnya, setelah menemukan ini pintunya, diistiqomahkan diri padanya, dia bersabar, barakallahu fikum, rezeki dibukakan mungkin. Kalau itu merupakan jalurnya. Makanya kan sering kita sebutkan, kita di dalam hidup ini ya meraba-raba. Ya. Pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu dari pintu mana rezeki kita. Sudah maju, turun, bangkrut, tutup. Ya, karena terus meraba. Ini urusan dunia. Karena banyak hal yang Allah sembunyikan ilmunya, ketentuan rezeki, kemudian kadar rezeki, tidak ada yang kita tahu sama sekali. Pintu-pintunya, jalan-jalannya di mana, tidak ada tahu. Sehingga terus meraba. Disinilah bimbingan agama yang benar-benar untuk menjaga. Jangan sampai dalam meraba ini keluar jalur, barakallahu fikum, melanggar syariat Allah. Tapi kalau kaitannya dengan urusan akhirat, agama, wis pasti. Sudah jelas jalannya. Anda mendapatkan ini jalannya, ini jalurnya. Semuanya sudah jelas kaitannya dengan urusan agama. Tapi terkait dengan kehidupan di negeri yang ujian ini, banyak hal yang itu merupakan sebuah rahasia. yang kita tidak memiliki ilmunya, barakallahu fikum. Dalam meraba keluar dari syariat, membahayakan. Ini ketika kita ingin mendapatkannya. Kalaulah kita berjalan di atas syariat mendapatkan rezeki, bisa kita dapatkan keberikutnya. Penggunaan rezeki itu, memakai rezeki itu, mengeluarkan rezeki yang sudah kita genggam, kemana arahnya? Kemana kita pergunakan? Ternyata setelah ada jalan rezeki yang dibukakan, ternyata banyak pertanggungjawabannya. Terlebih pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari mana? Kemana? Dari mana Anda peroleh? Dan kemana Anda gunakan? Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kemampuan seseorang, kebagusan seseorang dalam mengatur pencarian rezekinya, kebagusan seseorang dalam mengeluarkan rezeki itu, menggunakannya, menjaganya, dan segala yang terkait dalam dengan penggunaan rezeki itu, kalau dia atur, dia perhatikan, dia jaga, ini sebagai bukti kesempurnaan akal seseorang, kecerdasannya, kehebatannya, barakallahu fikum. Kalau dia benar-benar mampu untuk kemudian mengatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wa diddu dzalik dalilun ala nuqsani aqlihi wa fasadi lubbihi. Lawanan itu, dia tidak mengatur dari mana mendapatkan rezeki, tidak mengatur kemana dia manfaatkan dan pergunakan, tidak ada. Terbetik pokoknya senang sudah. Ngumpulkan, setelah itu wis hura-hura, beli ini, beli itu. Barakallahu fikum. Ini dalil, bukti akalnya kurang dan rusak akalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kemudian ini jumlah yang pertama. Beliau memberikan kita faedah dari sisi yang lain, bahwa ternyata akal yang baik, akal yang terpuji, sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan pada diri manusia. Dan juga sebuah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Al-jumlatu thaniyatu qawluhu sallallahu alaihi wasallam la war'a kal kafi. Tidak ada namanya wara' diban terhadap, ya, sama tidak ada wara' seperti orang al-kaf, menahan, menjaga, kata beliau. Fahadha haddun jami'un lil wara'i. Ini merupakan definisi yang mencakup semua dalam masalah wara'. Bayyana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-wara' al-haqiqi huwa alladhi yakuffu nafsahu wa qalbahu wa lisanahu wa jami'a jawarihihi 'anil umuri al-muharramati ad-darrati. Bahwa Rasul menjelaskan wara' yang hakiki itu, seringkan kita mendengar wara', ya, sifat wara' yang hakiki itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan jiwa, menahan hati, menahan lisan, menahan organ-organ tubuhnya dari perkara yang diharamkan dan membahayakan. فَكُلُّ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ الْوَرَعِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا التَّفْسِيرِ الْوَاضِحِ الْجَامِعِ. Maka setiap apa yang diucapkan oleh ahlul ilm tentang tafsir wara', maka semuanya tafsir ulama itu kembali kepada tafsir yang wadih, jami' ini, ya, mencakup semuanya, menahan jiwanya, menahan hatinya, menahan lisannya, menahan organ-organ tubuhnya dari hal yang diharamkan dan membahayakan, inilah dia wara'. Kata beliau menambahkan, faman hafidha qalbahu anisyukuki wasyubuhat wa anisyahawatil muharramati wal ghilli wal hiqd wa ansairi masawi'il akhlaqi wa hafidha lisanahu anil ghibati wal namimati wal kadhibi wal syatmi wa an kulli ithmin wa adha wa kalamin muharramin wa hafidha farjahu wa basarahu anil harami wa hafidha batnahu an aqlil harami wa jawarihahu an qasbil athami fahadha huwal wara'u haqiqatan. Allahu Akbar. Kata beliau, barang siapa yang menjaga hatinya dari kerancauan dan syubhat, keragu-raguan, dari syahwat yang diharamkan, dijaga, dicegah dirinya, wal ghil, sifat, ya, iri hati, dengki, wal haqad, barakallahu fikum, menipu, dan menjaga diri dari akhlak-akhlak yang jelek, menjaga lisan dari berghibah, menjaga lisan dari mengadu domba, menjaga lisan dari berdusta, menjaga lisan dari mencela, dan menjaganya dari semua dosa dan gangguan, menjaga lisan dari berbicara yang haram, menjaga kemaluannya dan pandangannya dari yang haram, menjaga perutnya dari makan yang haram, anggota-anggota badannya dari melakukan dosa, inilah wara' yang hakiki. Perhatikan, wara' itu adalah tingkat prestasi tinggi, barakallahu fikum, dalam pandangan agama. Al-wara' rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian hakikat wara' sesungguhnya. Sehingga kalau antum menemukan, ya, alim ulama disifati, di antara sifatnya adalah wara', ini dia gambarannya. Ini gambaran wara' dalam pandangan agama. Wa man dhayya'a syai'an min dzalika naqasa wara'uhu biqadari dhalik. Walihada qala syaikhul islam, al-wara'u tarku ma yuhsha dararuhu fil akhirati. Terakhir kata beliau, barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari ini semua di atas tadi, maka berkuranglah wara'nya sesuai dengan kadar itu. Ya, dia tidak bisa menjaga lisannya, misalkan dari ghibah, mengadu domba, barakallahu fikum, atau berbicara yang haram, atau menyakiti, barakallahu fikum, orang lain dengan lisannya, maka turun sifat wara'nya sesuai dengan kadar apa yang dilakukannya. Oleh karena itu kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, al-wara'u, wara' itu adalah tarku, meninggalkan, ma yukhsha, apa yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Meninggalkan apa yang membahayakan akhiratnya, ini yang disebut dengan wara'. Sekali lagi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah sikap meninggalkan apa yang membahayakannya di akhirat kelak. Inilah yang disebut dengan wara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.